Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Anda para dai daiyah, senang sekali pagi ini tele dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami tentu saja keimanan kita semua senantiasa meningkat dari hari ke hari. Apalagi bagi Anda para dai-daiyah yang akan bergabung dengan teledakwah. Teledakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Anda bisa bergabung bersama kami tentu saja dengan mendayel di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung nanti passwordnya adalah Beliru Anni Walau Ayah. Saya ditemani oleh adik saya Putri Abad Senen. Assalamualaikum Put. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak Iri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa semuanya, senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai makan dan minum dari yang halal dan baik. Dan kami mengundang di 5743476 atau 0215743478. Seperti biasa telah hadir dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan dari para dai dan juga daya semuanya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Azami Samiun Zazuli MA dan juga Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat semua Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah Ustaz. Iya, dan kami ingatkan juga bahwasannya ada beberapa poin penilaian yang akan dilakukan oleh dua orang dewan hakim kita terkait dengan apa yang Anda sampaikan nanti. Di antaranya ada artikulasi, intonasi, kesesuaian antara tema dengan isi. Berikutnya, Bud. Kemudian ada ketepatan waktu, karena ya, hanya 3 menit kita memberikan waktu kepada para dai dan juga daya semuanya. Oleh karena itu dipergunakan dengan semaksimal mungkin ya Kak Eri. Betul. Dan juga kami informasikan bagi para dai dan juga daya yang nanti akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk mengirimkan foto, ukuran postcard dan juga identitas yang asli, karena akan kita tampilkan pada saat grand final. Insya Allah minggu depan kita akan menjelang final. Insya Allah, dan berarti bukan yang hari ini saja, termasuk ya, kepada Anda yang sudah menjadi penyampai terbaik di kesempatan beberapa waktu yang lalu, yang tentu saja dari TVRI sudah terus menghimbau dari kami juga bahwasannya yang sudah keluar sebagai penyampai terbaik segera mengirimkan pas foto ukuran postcard ya, karena akan kita tayangkan pada saat grand final nanti. Karena itu sangat penting sekali untuk kita mengetahui wajah-wajahnya seperti apa Kak Eri. Dan kami informasikan pula bahwa tema hari ini adalah makan dan minum dari yang halal dan baik. Kami mengundang di 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Betul, ya. Dan teledawa ini juga berlaku untuk siapa saja, segala usia, juga bahkan termasuk pemirsa atau da'i-da'iyah yang tinggal di luar negeri seperti Arab Saudi, Singapura, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia. Tentu saja di mana siaran ini tertangkap, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita cukup menarik, yakni makan dan minum dari yang halal dan baik tentunya. Halal dan baik. Selain ikut berpartisipasi, kita juga menjalin silaturahmi dengan pemirsa semuanya pastinya Kak Gairi. Betul. Ya? Insya Allah. Berbagi ilmu sangat bermanfaat, bukan hanya buat kita yang menyampaikannya, tapi buat kami-kami semuanya yang mendengarkan juga ini merupakan arahan yang baik. Sehingga tentu saja dengan tema kita kali ini, kita berharap dari makan minum yang halal dan baik, perilaku kita juga baik insya Allah ya. Amin insya Allah, itu yang kita harapkan. Dan kami informasikan pula sekali lagi bagi para pemenang atau mungkin penyampai terbaik yang sudah keluar sebagai penyampai terbaik pada minggu-minggu yang lalu, untuk mengirimkan foto ukuran postcard dan juga identitas yang asli untuk kita tampilkan pada saat grand final nanti, karena itu sangat penting sekali pemirsa semuanya ya Kak Eri ya. Iya betul, jadi ketahuan siapa sih identitas yang sudah pernah jadi juara karena ini. Karena ada beberapa peserta yang belum mengirimkan identitas tersebut. Betul, dan tentu saja bagi penyampai terbaik tetap mendapatkan hadiah sebagai tanda syukur dari kami. Oleh karena itu bagi yang sudah berkesempatan di waktu yang lalu atau mungkin insya Allah nanti dalam kesempatan kali ini, bisalah kiranya Anda memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain sehingga yang sudah keluar sebagai penyampai terbaik akan bisa menyampaikannya nanti pada saat sesi grand final. Iya, sebelum dilanjutkan kita harus dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya Allah Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Baik pemirsa dari Studio TVRI Nasional, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kita masih dalam acara tele dakwah, yakni lomba berdakwah melalui pesan telepon. Dan untuk tema hari ini kita informasikan bahwa kita membahas mengenai makan dan minum dari yang halal dan baik. Dan kami mengundang di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan kami informasikan pula bagi para pemenang atau penyampai terbaik yang sudah menang pada pekan-pekan yang lalu, antara lain ada Bapak Sarmidi, Bapak Ahmad, Bapak Syarif, kemudian Ibu Mia, Bapak M. Hasan, kemudian Pak Miyaji dan Pak Rofiq, untuk segera mengirimkan pas foto dan juga identitas yang asli untuk kita tampilkan pada saat grand final. Sebelum kita akan lanjutkan pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih bagi Anda yang baru tersambung dengan tele dakwah. Kami sampaikan kembali bahwasannya sudah ada beberapa nama yang di waktu lalu sudah keluar sebagai penyampai terbaik. Di antaranya ada Pak Sarmidi, Ahmad, Syarif, Mia, M. Hasan, Miyaji, dan Rofiq. Mohon kepada nama-nama tersebut untuk segera mengirimkan pas foto ukuran postcard ke TVRI, karena gambar Anda sangat penting untuk kami tayangkan pada saat sesi grand final nanti. Baik, para da'i-da'iyah di mana saja Anda berada, sebelum kami menerima kesertaan Anda untuk menjadi peserta tele dakwah, kita akan simak terlebih dahulu pembekalan yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim kita, yakni Ustaz Ahzami Sami'un Jazuli. Kepada Ustaz, falgita fabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi bisidqi wal wafa. Amma ba'd. Baik ikhwatal iman, hafizakumullah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu dinul fitrah. Islam adalah agama fitrah. Oleh karena itu seluruh aktivitas manusia, aktivitas seorang muslim hendaknya sesuai dengan fitrahnya. Termasuk ya ibadallah adalah ketika dia makan, ketika dia minum, maka harus sesuai dengan fitrah. Dan fitrah itu adalah al-halal. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah, kita temui bahwasanya begitu pentingnya kita komitmen untuk selalu makan dan minum dengan yang halal dan yang thayyib, yang baik. Di antara urgensi kita makan dan minum yang halal dan thayyib, yang pertama ya ibadallah, ya, bahwasanya makan minum yang halal dan yang haram merupakan amrun rabbani, merupakan instruksi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia ya ibadallah untuk hanya makan yang halal dan yang thayyib. Ya. Dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan dikaitkan dengan makan halal dan makan yang halal dan minum yang halal dan yang thayyib ini ya ibadallah adalah merupakan bukti bahwa keimanan kita benar. Karena ayat ini sebelumnya Allah berbicara tentang akidah, tentang uluhiyatullah wa ilahukum ilahu wahid, memberikan pemahaman pada kita bahwasanya yang berhak menghalalkan yang dan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ibadallah, makan dan minum yang halal dan thayyib ini adalah merupakan instruksi Allah, dan tidak ada instruksi yang lebih besar daripada instruksi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya ibadallah, ketika seseorang makan yang halal dan yang thayyib, ini sebenarnya dia telah menjaga eksistensi kemanusiaannya. Maka ayat dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala buka dengan ya ayyuhan nas. Dan kita tahu dalam pelajaran ulumul Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesuatu di dalam ayat-ayat Madaniyah biasanya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dengan ya ayyuhan nas, ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kemanusiaan umat manusia adalah ketika dia hanya mengkonsumsi yang halal dan yang thayyib. Kemudian yang tiga ya ikhwatal iman hafizakumullah, komitmen kita untuk makan yang halal ya dan yang thayyib ini sebenarnya ya membentuk perilaku kita, perilaku individu kita, perilaku keluarga kita, perilaku bangsa ini. Kebaikan umat manusia adalah ketika dia hanya mengkonsumsi yang halal dan yang thayyib. Dan sebaliknya, betapa rusaknya kehidupan rumah tangga, kehidupan berbangsa dan bernegara ketika seseorang tidak memperhatikan ya, yang halal dan yang thayyib. Makanya ini dikaitkan dengan firman Allah selanjutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena innahu lakum aduwwun mubin, setan itu adalah musuh kamu yang jelas. Saudaraku sekalian hafizakumullah, jadi makan dan minum yang halal dan yang thayyib bukan sekedar ya sesuatu yang sifatnya kebiasaan kita saja, tetapi ini menentukan masa depan kita di dunia dan di akhirat kita. Semoga saudara sekalian hafizakumullah, kita semua dan keluarga kita dan anak bangsa ini betul-betul komitmen untuk hanya makan yang halal dan yang thayyib. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalakum astaghfiru innahu al-ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Azami Samin Zazuli yang telah menyampaikan pembekalan untuk kita semuanya, khususnya untuk para da'i dan juga da'iyah. Iya, rasanya juga cukup jelas sekali bahwa untuk Anda menyampaikan tema kali ini, makan dari yang halal dan baik, tentu Anda bisa menguraikannya lebih panjang lebar lagi, namun tetap perhatikan waktunya hanya 3 menit. Kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam lomba berdakwah melalui pesan telepon ini. Silakan Anda bisa mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tampaknya ada yang sudah tersambung. Kita coba sapa dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasatnya. Iya, pasatnya. Iya, gimana sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Sofyan. Waktu Anda 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'd. Hadithin ya ibadur rahman, pemirsa temeri rahimakumullah. Allahumma merisakan kepada setiap hamba-hambanya untuk mencari rizki di muka bumi ini, yang rizki itu adalah yang halal lagi baik, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhal ladzi, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, hendaklah kamu mencari rezeki dan makanan yang halal lagi baik di muka bumi ini, yang halal lagi baik. Ini jelaskan Allah mengisyaratkan kepada setiap manusia atau setiap hamba-hambanya, wabil khusus yang bertakwa kepada Allah, untuk memakan dan mencari rezeki dengan cara yang halal lagi baik. Sebagaimana banyak lagi ayat-ayat Allah yang mengajarkan kita mencari rezeki dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang di zaman sekarang, hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, masih banyak di antara kita ikhwatul iman kaum muslimin wal muslimat masih banyak memakan dengan makanan yang belum tentu kehalalannya, belum tentu kebaikannya, taklim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwah fillah, oleh karena itu marilah kita sebagai hamba Allah ya ibadur rahman, marilah kita mencari makanan yang halal dan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapat keberkahan di dalam hidup kita, bisa menjadi hamba Allah yang bagi bunga, hamba Allah yang mustaqim di hadapan Allah dan Rasulnya. Hadirin ikhwafillah, mungkin ini saja yang dapat anda sampaikan. Bismillah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sofyan dari Kalimantan Timur ya. Ya. Alhamdulillah awal yang cukup baik Kak Keri. Semakin lancar Pak Sofyan, mudah-mudahan menang ya. Baik, kita masih menunggu yang lainnya, partisipasi para dai dan juga daya. Dan tema kita hari ini adalah makan minum dari yang halal dan baik. Kami mengundang di 5743476 atau 0215743478. Sembari kita menunggu telepon dari Anda, kami informasikan kembali pemenang-pemenang atau penyampai terbaik yang belum mengirimkan pas foto atau identitas. Yang pertama adalah Bapak Sarmidi dari Palembang, kemudian Bapak Ahmad. Yang ketiga adalah Bapak Syarif dari Makassar, lalu Pak Miyaji dari Surabaya, Pak Rofik dari Lamongan, kemudian Ibu Mia dari Balikpapan, dan Bapak M. Hasan dari Kalimantan Timur, untuk segera mengirimkan foto ukuran postcard. Ya. Ya, karena ini akan kita tayangkan, sehingga tentu saja pemirsa juga akan melihat siapakah para juara teledakwah di waktu-waktu babak penyisihan. Bukan hanya itu, tentu saja ini sangat penting buat kita semuanya, karena dengan identitas Anda bisa terlihat oleh kita semua, Syiar Islam pun akan semakin semarak di tanah air. Amin. Sampainya tersambung lagi, Put. Kita harus terima lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu passwordnya? Waalaikum ane walau ayah. Bagus. Dari Ibu siapa dari mana ini? Ibu Masna di Tangerang. Ibu Masna di Tangerang. Ibu sudah tahu tema hari ini ya? Iya. Iya, bisa dimulai sekarang, waktunya 3 menit. Silahkan, iya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, mengapa kita harus makan dan minum dengan yang halal dan yang baik? Karena kalau makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita haram, maka otomatis ibadah kita yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai semua manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik, dan janganlah kamu turutkan langkah-langkah syaitan, sebab dia itu musuh-musuhmu yang nyata. Dewan Hakim yang saya hormati, yang namanya manusia sudah diberikan rezeki yang cukup, tapi masih merasa kurang. Contohnya, maaf-maaf nih kepada para koruptor, mereka hidup bukan dari golongan orang-orang miskin, tapi mereka hidup dengan serba berkecukupan. Mengapa mereka masih melakukan korupsi yang akhirnya negara akan rugi dan rakyat akan sengsara? Betul apa betul? Karena orang-orang seperti itu tidak pernah bersyukur dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanan yang tadinya halal, minum yang tadinya halal, tapi kalau kita beli dengan uang yang tidak halal, uang yang kita dapatkan dengan hasil yang tidak jujur dan ada kecurangan, maka makanan dan minuman yang tadinya halal akan menjadi haram. Dan segala amal ibadah kita yang kita lakukan tidak akan diterima, dan doanya akan ditolak. Lantaran kita makan dan minum dengan hasil yang haram. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik-baik dari rezeki yang telah dikaruniakan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman kepadanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Masnah dari Tangerang. Bagus sekali, Kak. Bagus sekali. Ada entry point yang menjadi pelajaran kita. Walaupun barangnya halal, kalau dibeli dengan sumber yang tidak halal, menjadi tidak halal juga. Betul. Amin. Sampai aja tersambung lagi, coba kami terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Baligu ani walau ayah. Dari siapa, di mana? Dari Ibnu Saleh di Jakarta. Jakarta. Ibnu Saleh baru pertama tersambung dengan teledakwah? Iya, baru. Fadal, waktu Anda 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa TVRI Teledakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا إلى آخره. وقال أيضا سورة البقرة 168, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إلى آخره. Dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dan summa zakara rajula yudilu safar ash'a akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Para pemirsa TVRI Teledakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan dan minuman yang halal dan yang baik adalah, satu, makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkannya. Yang kedua, makanan dan minuman yang terlepas dari yang membahayakan bagi fisik, akal dan jiwanya. Yang ketiga, makanan dan minuman yang bermanfaat dan menyehatkan. Yang keempat, makanan dan minuman yang bersih, tidak najis dan tidak jorok yang menyebabkan hati menjadi jijik. Jadi kesimpulan dari dalil di atas adalah, satu, Allah Subhanahu wa taala telah menyerukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali dalam seruannya ya ayyuhan nas, lebih khusus kepada orang-orang yang beriman, agar memastikan makanan dan minuman yang baik-baik dari rezeki Allah Subhanahu wa taala tanpa berlebih-lebihan. Wajib hukumnya mencari rezeki. Yang kedua, wajib hukumnya mencari rezeki yang halal dan baik. Ketiga, doa tidak akan dikabulkan oleh Allah dengan sebab tidak memperhatikan makanan dan minuman dan pakaiannya yang haram. Empat, makanan dan minuman yang haram telah menjadi darah daging, maka akan mempengaruhi baik buruknya lingkah laku, dan kelak di akhirat akan diazab api neraka. Akhir kata, mohon maaf lalu kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Saleh dari Jakarta. Iya, betul sekali. Di ujungnya dikit lagi sayang, keburu terputus. Iya, mungkin tadi pembukaannya agak terlalu panjang juga ya, Kak ya. Iya. Jadi betul-betul harus di manage lagi. Betul. Baik, kita harus terima berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya? Balighu anni walau ayah. Iya, dari Bapak siapa dan di mana ini? Bapak Ulinuha. Bapak Ulinuha di Pati ya, Pak ya? Iya, baik. Bapak bisa dimulai dari sekarang. Temanya sudah tahu pastinya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para Dewan Hakim yang kami hormati, serta para pemirsa TVRI di seluruh tanah air yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai dusturul muslimin, sebagai pedoman hidup manusia di segala aspeknya. Termasuk di dalamnya adalah perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88. Wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang dirizkikan Allah kepada kamu dari yang halal dan thayyib. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu percaya terhadapnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, makanan yang halal adalah semua makanan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil syar'i. Sedangkan makanan yang thayyib adalah makanan yang memenuhi kriteria. Satu, makanan yang sehat, artinya makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dua, proporsional, artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Wakulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Sedangkan yang ketiga adalah aman. Urgensi dari seruan Allah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib tidak lain adalah satu, sebagai salah satu syarat terkabulkannya suatu doa. Dua, mempengaruhi jiwa dan mental pemakannya. Tiga, agar terhindar dari berbagai penyakit. Dan empat, untuk mendapat zuriyah atau keturunan yang berkualitas, baik kualitas imannya, kualitas Islamnya, maupun kualitas ihsannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang punya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uli Nuha dari Pati. Iya, bagus sekali. Iya, bagus sekali. Kita masih menantikan kesertaan Anda. Iya, tampaknya sudah yang tersambung. Putri? Iya, langsung ya. Iya, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa soalnya Pak? Balighu anni wala ayah. Bagus, dari siapa di mana? Dari Putra Tangerang, Pak. Putra, baru pertama tersambung dengan teledakwah? Pertama, Pak. Oh, pertama, mudah-mudahan langsung jadi juara. Alhamdulillah. Silahkan, waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang, Putra. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah yang terhormat dan yang saya hormati keluarga besar TVRI yang alhamdulillah senantiasa Allah berikan rahmat hidayah karena menyelenggarakan acara teledakwah di mana pusat dari khatib-khatib muda untuk dakwah di teledakwah. Adapun tema yang disampaikan untuk pagi hari ini mengenai makan minum dari yang halal dan baik. Adapun Aqimus shalah wa atiz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dari situlah kita mencari satu makanan, minuman dan yang halal dan baik. Karena kalau kita sudah melaksanakan atau mendirikan sholat, menjauhkan perbuatan kita dari sifat keji dan mungkar. Adapun kita sudah menaikkan zakat, menghalalkan harta kita, apapun yang kita beri, kalau kita sudah mengzakatkan sebagian harta kita untuk yang miskin, anak yatim, mudah-mudahan apa yang kita makan dan apa yang kita beli, insya Allah Allah ridhoi. Kalau kita tidak pernah berzakat, apapun yang kita beri, sebanyak apapun uang yang kita punya, tidak akan ada gunanya di sisi Allah. Tapi kita sudah zakatkan apa yang kita punya, insya Allah, apapun makanan dan minuman yang kita beli, baik kita makan untuk diri kita, keluarga, dan yang kita beri. Mudah-mudahan apapun yang kita sudah punya, kita sudah zakatkan. Jangan kita bicara Quran dan jangan pernah kita bicara hadis kalau kita belum mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kita ini kalau mau menjadi hamba-Nya Rasulullah, mau menjadi umat yang benar-benar istiqomah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Insya Allah kita senantiasa menjauhkan dari apa-apa perbuatan yang keji, dan mudah-mudahan apapun yang kita nikmati alalan taibah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah membenci orang-orang kaya tapi tidak berzakat, dan Allah juga sangat-sangat tidak suka dengan orang-orang yang tidak berzakat. Akhir kalam, jika ada kebaikan datang dari saya, dan jika ada kesalahan datang dari saya dan ada. Baik, iya, terima kasih Mas Saputra dari Tangerang. Iya, sebenarnya bagus, tapi pada saat mau ending, maksudnya pada saat tutup begitu, Anda memang bersiap untuk langsung menutup, tidak perlu menambah. Barangkali nanti evaluasi lebih jelas ya, dari Dewan Nakil. Kita masih terus menantikan partisipasi para da'i dan juga da'i yang lainnya di 5743476 atau 0215743478. Dan mungkin kita informasikan sekali lagi nih, Kak Eri, untuk para pemenang yang belum memberikan foto. Adalah Bapak Sarmidi dari Palembang, kemudian Bapak Ahmad, lalu Bapak Sarif dari Makassar, lalu Pak Miyaji dari Surabaya, kemudian Pak Rofik dari Lamongan, lalu Ibu Mia dari Balikpapan, dan Bapak M. Hasan dari Kalimantan Timur, untuk segera mengirimkan foto, ukuran poster, dan juga identitas yang asli. Karena insya Allah minggu depan kita akan menjelang final. Insya Allah, nanti akan ditayangkan dari para juara-juara yang sudah masuk pada sesi grand final. Iya, para da'i-da'i ya, kami tetap sampaikan juga bahwasanya beberapa kriteria penilaian harus Anda perhatikan dengan baik. Di samping ada intonasi, artikulasi, kesesuaian antara tema dengan isi, yang tidak kalah pentingnya juga adalah ketepatan waktu yang hanya 3 menit. Silakan Anda bisa mengemas kata-kata Anda, penyampaian Anda, dan ini sangat bermanfaat sekali. Meskipun waktunya singkat, tapi kalau kalimatnya padat, ini akan sangat berkesan buat kita semua. Tampak aja ada yang kembali tersambung, kita Sobat Sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, Bapak passwordnya? Wali Ani Walaya. Baliku Ani Walaya. Wali Ani Walaya. Iya, pelan-pelan saja Pak, nggak usah terburu-buru. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Saya dari Sumatera Selatan, nama saya Nazori. Pak Nazori? Iya. Iya, baik, Bapak Nazori, mohon maaf volume televisinya bisa dikecilkan dulu, Bapak. Iya. Iya. Baik, Bapak, tema hari ini adalah makan minum dari yang halal dan baik. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama dengan meningkatkan kehati-hatian kita dalam menyelusuri kehidupan ini, serta kehati-hatian kita dalam meneliti makanan dan minuman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, di zaman akhir ini sudah banyak orang yang tidak memperhatikan lagi makanan dan minuman, mana yang halal dan mana yang haram. pesan mana yang baik? Hadirin yang kami hormati, di zaman modern ini mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, tidak peduli dengan cara membunuh, menyakitkan perasaan orang lain. Mendapatkannya tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mencuri, berjudi, merampok, mencopet, termasuk korupsi. Semuanya itu adalah perbuatan syaitan, termasuk makan dedek yang terbuat dari darah, memakan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hadirin para pendengar di mana saja berada, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurriman 'alaikumul maitah wad-damu walahmul khinzir wama uhilla lighairillah. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Surat Al-Maidah ayat 3. Hadirin pendengar PPRI di mana saja berada, memakan daging babi dan minuman-minuman keras jelas haram. Yang halal pun bisa menjadi haram kalau mendapatkannya tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan artinya, apabila kamu memakan barang haram satu suap saja, maka tidak akan dikabulkan doa kamu selama 40 hari 40 malam. Hadirin di mana saja berada, makanlah makanan yang halal dan minumlah minuman yang baik dan halal. Biarpun makan nasi beras campur jagung, sayurnya sayur kangkung, lauknya lauk balur, pikiran senang dunia. Iya, Pak Nasori atau Pak Nabdori tadi ya? Iya, dari Sumatera Selatan. Terakhirnya ada makan makanan. Betul. Manajemen waktunya, Farhada Hidayah, ya. Tolong perhatikan dengan sebaik-baiknya karena ini sangat berpengaruh sekali. Ketika Anda belum selesai, tapi waktu habis terpaksa harus terputus. Ada yang tersambung lagi? Silakan. Ya, Kak. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Balihu ani walau ayat. Bagus. Dari siapa, di mana? Dari Pak Wawan di Tangerang. Iya, Pak Wawan. Sudah tahu temanya ya? Iya. Baik, waktunya 3 menit. Tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya, Pak. Insya Allah. Fadal, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang saya hormati, dengan memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada pagi ini untuk menyampaikan dakwah lewat TVRI. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari pernyataan Surah Al-Ma'idah ini menegaskan bahwa Allah hanya memerintahkan kepada manusia, kepada kita-kita ini, hambanya untuk makan makanan yang halal dan minuman yang baik, bukan yang haram. Memang makanan haram belum tentu menjadi makanan yang halal, belum tentu menjadi halal apabila kita makan. Makanan halal akan menjadi haram kalau caranya salah. Contohnya, daging ayam halal untuk dimakan, akan tetapi menjadi haram lantaran kita tidak melaksanakan syariat Islam. Ayam mesti dipotong dengan membaca doa, kalau tidak bisa cukup dengan bismillah. Kalau tidak membaca bismillah atau menyebut nama selain nama Allah, maka barang yang haram mahalal tersebut akan menjadi haram. Oleh karena itu, syariat Islam perlu kita tegakkan. Apalagi yang haram tentu sudah jelas menjadi haram. Jadi saya ingatkan. Baik. Iya, bapak-bapak. Dari Tangerang terima kasih banyak, tapi mohon maaf waktunya sudah habis. Jadi untuk para da'i-da'i ya, mestinya tetap perhatikan countdown atau hitung mundur waktu. Begitu ada nada tut, bersiap untuk menutup, bukan untuk menambah atau kalimat. Atau mungkin bisa melihat di layar kaca untuk memastikan. Kita harus terima telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Pasolnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasolnya Bapak. Baliku ani walawayak. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dari Haji Said Ibrus, dari Tanah Grogot. Ya. Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur. Baik, Bapak sudah tahu ya tema hari ini. Waktunya 3 menit bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Iya, iya, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا artinya hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada seluruh umat manusia agar memakan makanan yang halal dan baik, karena untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia itu sendiri. Kalau kita perhatikan, berdasarkan ayat ini ada suatu makanan yang halal tetapi tidak baik bagi orang yang memakannya. Misalnya daging kambing halal tetapi tidak baik bagi orang yang punya penyakit tekanan darah tinggi, atau seseorang yang tidak boleh menggunakan garam bagi orang yang mempunyai penyakit yang tidak boleh menggunakan garam tersebut, atau yang lain daripada yang itu. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti Al-Quran atau sunnah Rasulullah dengan selalu memakan makanan yang halal dan baik yang penuh gizi, sehingga jiwa dan raga kita selalu sehat, pikiran bersih, hati kita terjaga dari sifat-sifat yang buruk atau kotor. Hadirin sidang Jumat yang para pendengar yang berbahagia, kesimpulan, marilah kita selalu memakan makanan yang halal dan baik agar mendapat perlindungan dan ridha Allah. Kiranya sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada seluruh pendengar, khususnya kepada saya sendiri yang membawakan materi ceramah ini. Salah hilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Idrus dari Kalimantan Timur. Ya, alhamdulillah. Dan bagus sekali penutup yang baik. Ya, penuh semangat. Karena peserta yang terakhir nampaknya untuk hari ini. Baik, mungkin sebelum kita akan dengarkan evaluasi, kita akan informasikan kembali untuk para pemenang yang belum mengirimkan foto ukuran postcard. Ada Bapak Sarmidi dari Palembang, Bapak Ahmad, kemudian Bapak Sarif dari Makassar, lalu Bapak Miyaji dari Surabaya, Pak Rofik dari Lamongan, lalu Ibu Mia dari Balikpapan, dan Bapak M. Hasan dari Kalimantan Timur untuk segera mengirimkan foto ukuran postcard. Iya, dan sebelum kita mengetahui juga siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, kita simak juga alangkah baiknya evaluasi dari Dewan Hakim atas penyampaian-penyampaian Anda semua. Insya Allah ini menjadi catatan baik buat kita ke depan. Oleh karena itu, kepada Ustaz Lutfi, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan dai-dai yang bagus-bagus sekali. Ada 8 orang peserta dan 3 orang diantaranya bagus sekali penyampaiannya, yaitu Ibu Masna dan Bapak Ulin serta Pak Wawan ya. Itu bagus sekali penyampaiannya. Akan tapi dari apa yang mereka sampaikan, ada beberapa kritikan dari kami. Yang pertama, Pak Sofyan sudah bagus. Pak Sofyan, dari Pak Sofyan yang sampaikan hari ini adalah yang terbaik, Pak. Hanya saja pembukaannya masih salah, Pak. Bapak berhenti pada wala alihi, padahal diawali dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Seharusnya secara nazamnya ditambahin dengan wasohbihi atau waashabihi ajmain. Ini yang pertama buat Bapak. Ibu Masna bagus ya, komunikatif, intonasinya juga bagus. Cuma sayangnya adalah terlalu tertekan kepada kondisi kondisional. Dua kali beliau mengatakan dewan juri yang saya hormati, dan diawali dengan dewan juri yang saya hormati, kenapa kita harus makan dari barang yang halal? Padahal pertanyaan itu tidak boleh ditanyakan ke dewan juri, harusnya ke pemirsa. Ini kesalahan dari Ibu Masna. Untuk Pak Soleh, terakhirnya kelihatan bacanya, Pak ya. 1, 2, 3, dan 4 baca. Terus ketika mengutip Al-Quran, dua kali mengatakan ila akhirihi, ila akhirihi. Hadisnya kurang diangkat. Pak Enayu sajabu lahu itu kurang diangkat. Padahal itulah inti dari hadis yang Bapak kutip. Ini untuk Pak Ibnu Soleh. Pak Ulin bagus sekali. Dan cenderung saya bilang bagus, hanya beda nilai sedikit aja dengan Bu Masna dan Pak Wawan ya. Untuk Pak Putra, mukodimahnya terlalu panjang, Pak. Bapak dua kali mengatakan yang TVRI-nya dua kali. Hasilnya apa? Penutupnya tidak kesampaian, Pak. Terus Bapak ngambil temanya terlalu jauh. Tema makan dan minum dari yang halal, Bapak nariknya dari aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kalau waktunya panjang bisa, akan tapi waktu 3 menit sulit untuk menariknya dari aqimus shalah wa atuz zakah. Untuk Pak Nazori dari Sumsel, semangatnya tinggi, intonasinya ketahuan, gayanya gaya lama. Tapi enggak apa, Pak. Gayanya lama boleh. Cuma Bapak tolong perbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya. Untuk Pak Wawan, ini karena gayanya ustadz sekali, hasilnya adalah kepanjangan, waktunya jadi tidak cukup, Pak. Bapak udah penyampaiannya bagus, isinya bagus, intonasinya bagus, akan tapi gaya ustadz Bapak memerlukan waktu 10 menit, Pak. Sedangkan waktu kita cuma 3 menit. Untuk yang terakhir, ini harusnya ada solusi. Solusi untuk kalau kita salah menyebutkan, Bapak harus bisa lari. Tadi Bapak tidak sanggup untuk mengoreksi, akhirnya Bapak stop di situ dan Bapak menyerah di situ. Nah, mudah-mudahan ini kritik dari saya bisa membangun kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallah kepada Ustaz Lutfi Fatullah yang sudah menyampaikan evaluasinya buat kita. Saatnya kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, dan tentu saja Putri akan menginformasikannya. Ya, baik, terima kasih Kak Keri. Baiklah pemirsa, untuk pemenang pada hari ini tele dakwah hari Sabtu 15 Mei 2010 jatuh kepada Bapak Ulin Nuha dari Pati, Jawa Tengah dengan jumlah nilai 170. Barakallah, selamat pada Bapak Ulin Nuha untuk segera mengirimkan foto peran postcard ya, Bapak. Jangan lupa itu. Kepada nama-nama lain yang sudah kita sebutkan berkali-kali tadi. Diharapkan Anda segera mengirimkan pas foto Anda yang asli ukuran postcard. Juga jangan lupa nomor telepon Anda jika ada perbaharuan, segera dikomunikasikan kepada pihak kami, karena ini sangat penting untuk kami kontak Anda pada saat sesi grand final. Ya. Kami ingatkan juga tema untuk pekan depan, apa ya Put? Ya, itu pentingnya menanamkan akidah pada anak. Sekali lagi, pentingnya menanamkan akidah pada anak adalah tema untuk pekan mendatang. Iya, dan akhirnya memang harus di sini kebersamaan kita. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan saja acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya Putri Abasenen. Dan saya Sukarya Abdillah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ilahi kofi amanillah, bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.